Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan درس pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang beberapa jenis makanan atau benda-benda atau hewan-hewan yang dihalalkan melalui lisan syariat, yakni melalui Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah ad-dubu. Barakallahu fikum. Walaupun di sana ada khilaf dari kalangan para ulama, namun pendapat yang banyak dipilih oleh para imam, di antaranya tiga imam selain imam al-arba'ah, empat imam selain dari al-imam Abu Hanifah, yakni al-imam Ahmad al-Syafi'i dan al-imam Malik, membolehkan ad-dhabu. Barakallahu fikum. Dikarenakan banyaknya hadith-hadith, bahkan disebutkan oleh al-imam al-hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, waqad warada fi hilid dhabu' ahadith la ba'sa biha. Nah, dan telah datang hadith-hadith tentang kehalalan dhabu' ini, hina, la ba'sa biha, yang mana derajat dari hadith tersebut la ba'sa biha, maksudnya hasan atau sahih, bukan hadith yang dhaif, sehingga hukumnya halal. Dan juga setelah kita sebutkan bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa dhabu itu haram. Dhabu itu haram dikarenakan barakallahu fikum, dia termasuk binatang buas. Bahkan di pendapat ini dibantah oleh para ulama, di antaranya barakallahu fikum, mereka mengatakan secara uruf dhabu itu tidak termasuk dalam kategori binatang buas, dan dia juga tidak termasuk di dalam hadits kullu dhinabin minas siba, dia tidak menerkam mangsanya hidup-hidup, tidak, barakallahu fikum, kecuali dalam keadaan terpaksa atau sangat jarang. Naam. Barakallahu fikum. Dan kebiasaan dia adalah memakan bangkai atau memakan sisa-sisa dari buruan binatang buas lainnya. Dan dikatakan juga oleh sebagian ulama bahwa diantaranya adalah Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa dhabu itu tidak punya gigi taring. Gigi taringnya itu satu rangkap dengan gigi gerahamnya. Barakallahu fikum. Gigi taringnya itu satu rangkap dengan gigi geraham. Jadi bisa dikatakan bahwa dhabu itu tidak memiliki gigi taring. Nah. Walaupun secara fisik dia lebih mirip kepada anjing, tapi hal ini secara syariat barakallahu fikum, dan banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan bahwa dhabu itu atau hina bukanlah binatang yang diharamkan, bahkan dihalalkan. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, telah terbiasa terjadi perbuatan jual beli dobuk, nah baina Safa wa Marwa, nah antara Bukit Safa dan Marwa, nah sudah terbiasa terjadi, nah jual beli dobuk, dan falam yungkiruha, dan para ulama tidak ada yang mengingkari perbuatan tersebut, tidak ada, dan tidak terdengar oleh Imam Asy-Syafi'i ada dari kalangan ulama yang mengingkari perbuatan tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Padahal kalau seandainya itu adalah binatang yang diharamkan untuk dimakan, maka harganya pun juga haram. Setiap binatang yang diharamkan, maka harganya juga haram. Otomatis tidak boleh diperjualbelikan. Naam. Kucing, anjing haram. Maka harganya juga haram. Akan tetapi dobuk ini diperjualbelikan. Baina Safa wa Marwa, kata Imam Asy-Syafi'i, dan tidak ada yang mengingkari perbuatan tersebut. Menunjukkan kalau seandainya diperbolehkan untuk diperjualbelikan, hal ini menunjukkan tentang kehalalannya. Nah, berikutnya adalah Ad-Dujjaj. Ad-Dajjaj. 6. Ayam dengan segala jenisnya. Ayam dengan segala jenisnya. 5. Rawa Abu Musa radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahmad dujjaj. Atau lahmad dajjaj. Hal ini berdasarkan yang diriwayatkan oleh Abu Musa, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan daging ayam. Daging ayam, ninas. 6. Dalil secara sharih tentang kehalalan ayam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa yulhaqu bid Dajjat al-awazzu wal-bittu, dan diilhakkan, dimasukkan dan dikategorikan dalam kategori ayam, maksudnya secara hukum angsa atau bebek, bebek atau angsa. Naam, al-awazz itu angsa, al-bit bebek. Li'annahuma minat thayyibat, dikarenakan dua jenis hewan ini termasuk di antara at-thayyibat. Nah, para ulama mengategorikan al-awaz wal bit, bebek dan angsa, masuk secara hukum sama dengan ayam. Barakallahu fikum, sama dengan ayam. Kenapa demikian? Dikarenakan bebek dan angsa ini adalah minat thayyibat. Minat thayyibat, termasuk di antara perkara yang baik, benda-benda atau makanan-makanan yang baik. Fatat khulu fi qawlihi ta'ala, sehingga oleh karena itu barakallahu fikum, hukumnya masuk di dalam firman Allah, uhilla lakumut thayyibat, telah dihalalkan untuk kalian perkara-perkara at-thayyibat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya adalah al-jarad. Al-jarad, belalang. Li hadithi Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Qala ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin aw sittan. Kunna na'kulu ma'ahu al-jarada. Abdullah bin Abi Aufa menceritakan tentang belalang. Kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 atau 6 kali. Syakun minar rawi, ada keraguan dari rawi, 6 atau 7 kali pertempuran, dan keraguan seperti ini tidak memudaratkan. Nah, baik itu 6 ataupun 7 tidak memudaratkan hukum atau derajat hadisnya. Kunna na'kulu ma'ahu al-jarad, dan dalam peperangan-peperangan tersebut kami makan al-jarad. kami makan al-jarad, barakallahu fikum, belalang. Nah, dan bahkan bukan hanya sebatas halal, bangkainya pun juga halal. Uhilla lana ad-daman wal maitatan. Fa amma ad-daman fal kabid wat-tihan, telah dihalalkan bagi kami dua jenis darah dan dua jenis bangkai. Adapun darah adalah al-kabid wat-tihan, limpah dan hati. Hati dan limpah. Al-kabid itu hati. At-tihan itu limpah. Wa ammal maitatan, adapun dua jenis bangkai adalah falhut wal jarad. Aw kama qala radhiyallahu anhu. Adapun dua jenis bangkai yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah. Sehingga oleh karena itu tentang kehalalan jarad belalang ada nas secara sharih yang tidak diragukan lagi. Nah. Barakallahu fikum. Itulah beberapa benda secara syar'i, secara syariat di sana ada nas secara khusus tentang kehalalannya. Wa illa kita kembali kepada asal hukum asal dari perkara yang dihalalkan, yaitu setiap masa kata anhu syari', setiap hal yang didiamkan. Setiap hal yang didiamkan dan tidak ada penyebutan tentang keharamannya, apalagi sampai ada nas tentang kehalalannya, maka hukumnya adalah halal. Tidak ada dalil tentang keharamannya saja sudah dikategorikan sebagai benda yang halal, apalagi sampai di sana ada nas yang menyebutkan tentang kehalalannya. Nah, barakallahu fikum. Al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga. Ma nassa syari'u ala tahrimi. Apa benda-benda atau jenis-jenis benda yang ada nas dari syariat tentang keharamannya? Ada penyebutan di dalam syariat apa saja yang apa saja dari benda-benda yang disebutkan di dalam syariat tentang keharamannya? Nah. Barakallahu fikum. Wal aslu fi ma yuhramu min al at'imah anna kull ta'amin najasin mustaqdirin fihi madarratun la yajuzu akluhu wa dhalika 'ala an-nahwi at-tali. Hukum asal tentang apa saja yang diharamkan dari makanan-makanan adalah bahwa setiap makanan yang najis, yang kotor, yang padanya ada madarrah, la yajuzu akluhu, tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Wa dzalika 'ala an-nahwi at-tali. Nah. Yang demikian itu sebagaimana yang akan disebutkan berikut ini. Yang pertama, al-muharramat min at-ta'ami fi kitabillahi mahsuratun fi asyrati asya'a waradat fi qawlihi ta'ala. Perkara-perkara yang diharamkan, enam, perkara-perkara yang diharamkan dari makanan yang tersebut di dalam kitabullah, enam, itu disebutkan pada 10 benda yang mana disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّابُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّسُبِ. Nah, ini ada 10 benda yang diharamkan, yang disebutkan di dalam kitabullah, yang disebutkan di dalam kitabullah. Jadi disebutkan di sini apa saja yang diharamkan dari makanan-makanan yang ada penyebutannya di dalam Al-Qur'an, itu barakallahu fikum terhitung ada 10 benda. Terhitung ada 10 benda. Naam, yang mana tersebut di dalam firman Allah pada surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Naam. Barakallahu fikum. Maksud dari perkataan mahsuratun fi asyrati asya, terhitung ada 10 benda, itu yang tersebut di dalam kitabullah, tersebut di dalam kitabullah secara umum. Wa illa nanti pada jenis-jenisnya tentu ada pengembangan-pengembangannya dari penjelasan-penjelasannya. Dan juga barakallahu fikum, di sana ada na'am barakallahu fikum ahadits, dalil-dalil dari hadits yang menyebutkan tentang benda-benda lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, disebutkan hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian yang pertama al-maitah, bangkai. Waddam, darah. Walahmul khinzir, dan lahm khinzir, daging khinzir, babi. Wama uhilla li ghairillahi bih, dan apa saja yang disembelih tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk selain Allah. Wal munkhaniqatu, akan dijelaskan makna wal munkhaniqah. Wal mauqudatu, akan dijelaskan nanti. Wal mutaraddiyatu wan natihatu. Wa ma akala sab'u, dan hewan-hewan yang diterkam oleh binatang buas. Wa ma akala sab'u, hewan-hewan yang dimakan. As-sabu' itu as-siba', hewan buas, harimau, singa, dan yang lainnya. 6. Dan dia mati karena diterkam dan dimangsa oleh hewan buas tersebut. Illa ma dzakkaitum, kecuali yang kalian sembelih, yakni hewan-hewan yang kena jerat lehernya, wal munkhaniqatu, yang kalian cekek dengan sengaja atau tanpa sengaja terjerat lehernya. Wal mauqudah, wal mutaraddiyah, wan natihah, dan wa ma akala sab', dan apa saja yang diterkam oleh hewan buas. Nah, apabila engkau mendapatinya masih hidup, barakallahu fikum, tidak mengapa untuk disembelih. Wa illa ma dzakkaitum, kecuali yang kalian sembelih sebelum dia mati, sebelum hewan-hewan tersebut mati, ketabrak. 6. Nanti akan ada penyebutannya di sini, ketabrak. 6. Sudah sekarat, cepat-cepat disembelih. 6. Maka dia halal. Wa ma akilla ma dzakkaitum, kecuali yang kalian sembelih. Wa ma dzubiha 'alan nusuk, dan hewan-hewan yang disembelih untuk berhala-berhala. 6. Kita jelaskan satu persatu. 6. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hamba-hambanya tentang keharaman benda-benda. Barakallahu fikum, mulai dari bangkai dan seterusnya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan benda-benda tersebut kecuali padanya ada madarrah. Ada madarrah. Yang pertama adalah al-maitah. Ada madaratnya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengharamkan benda-benda tersebut kecuali di sana ada madarrah dan hikmahnya. Yang pertama adalah al-maitah. Fahiya mata hatfa anfihi. Hewan-hewan yang mati dengan sendirinya. Wafaraqathul hayatu biduni zakatin syar'iyyah, dan dia meninggalkan kehidupan ini, 6, tanpa disembelih secara syar'i. Tanpa disembelih, dia mati tanpa disembelih secara syar'i. Wa hurrimat lima fiha minal madarrah, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya dikarenakan padanya ada mudarat, ada bahaya. Bisa babi adam al-mutahakkin wa khubzit taghdiyah wa tajuzu lil muttar bi qadril hajah, dikarenakan ada tidak mengalirnya darah, darahnya tertahan di dalam tubuhnya. mati dengan sendirinya tanpa dialirkan darahnya, sehingga darahnya tertimbun dan tersimpan di dalam dagingnya, dan ini berbahaya. Nah, ini berbahaya. Dan juga dikarenakan ini sudah menjadi khabith. Bangkai itu khabith, jorok dan kotor. Nah, wa tajuzu lil muttar bi qadril hajat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menghalalkannya, barakallahu fikum, kecuali akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menghalalkannya apabila dia terpaksa. 6. Dalam keadaan terpaksa. Illa matturiltum ilaihi di dalam ayat yang lain, kecuali kalian terpaksa kepadanya, tidak ada yang lain. 6. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Akan tetapi biqadril hajah. Ini penting. Sebatas kebutuhan. Lebih dari batas kebutuhannya, maka kelebihan tersebut hukumnya adalah haram. Dia cukup makan satu genggam, itu kecukupan dia. Nah, maka apabila lebih dari itu, maka hal ini adalah haram. Yang lebihnya itu adalah haram. Karena Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya karena terpaksa dan biqadril hajah. Dan itu pun sebatas kebutuhan. Wa istatna minal maitah, dan dikecualikan dari bangkai dua jenis hewan, yaitu as-samaku wal jarad. 6. As-samaku wal jarad. Ikan dan belalang. Semua, dan sudah kita jelaskan 6 apa yang dimaksud dengan ikan, semua jenis hewan, baik yang dia tinggal di laut ataupun di sungai, di danau. 6. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan uhilla lakum saydul bahri. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan bagi kalian saydul bahri, hewan yang diburu di air. Hewan yang diburu di air. Dan kalimat al-bahr bukan hanya sebatas khusus untuk laut saja. Itu mencakupi setiap hewan yang tinggal di air yang barakallahu fikum dia ditangkap. Ditangkap oleh nelayan ataupun yang lainnya. Hukumnya adalah halal. Dan bahkan bangkainya pun halal tanpa ada pengecualian. Naam. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya secara umum. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum uhillalakum saydul bahri. Naam, wa ta'amuhu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas As-Sahabi Al-Jalil, naam, saiduhu adalah hewan yang ditangkap dalam keadaan hidup. Nah, dalam keadaan hidup. Ditangkap dalam keadaan hidup. Atau wa ta'amuhu. Wa ta'amuhu. Dan juga dalam keadaan dia sudah mati. Nah, dalam keadaan dia sudah mati, terlempar ke daratan oleh ombak. Nah, dalam keadaan dia sudah mati, sebagaimana barakallahu fikum hewan yang terlempar pada zaman para sahabat radhiyallahu anhum, ikan yang sangat besar terdampar di daratan dalam keadaan sudah mati dan ukurannya sangat besar, dan itu dimakan oleh para sahabat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ceritanya, dan bahkan Nabi meminta sebagian dari daging tersebut. Nah, ini tentang ikan, kehalalannya. Bangkainya adalah halal. Begitu pula al-jarad, belalang pada hadis yang telah kita sebutkan tadi. Uhillalana maitata damani ad-daman wal maitatan. Dua jenis darah dan dua jenis bangkai. Fa innahuma halal. Wadam, yang kedua adalah addam, darah. Yang dimaksud dengan addam di sini adalah Al-muradu bihi ad-damul masfuh. Darah yang mengalir ketika hewan itu disembelih. Nah, ketika dipotong uratnya, pembuluh darahnya, darah yang mengalir tersebut itulah yang disebut dengan ad-damul masfuh dan itulah yang diharamkan. Fa innahu haram di qaulihi ta'ala fi ayatin ukhra. Dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain. Jadi lafaz ad-dam di sini ad-dam disebutkan tanpa ada kejelasan atau disebutkan secara umum, akan tetapi disebutkan atau ditafsirkan pada ayat yang lain yaitu surat Al-Maidah, daman masfuhan, tidak semua jenis darah, yakni daman masfuhan, darah yang mengalir. Wa amma ma baqiya minad dam fi khalalil lahm, adapun darah yang tersisa setelah hewan itu disembelih, tersisa di sela-sela daging atau di sela-sela tulangnya, maka hukumnya adalah halal. Wa fil uruqi ba'da dzabhi fa mubahun. Jadi apa saja dari darah-darah yang tersisa di sela-sela daging, di sela-sela uratnya, otot-ototnya, setelah dia disembelih, maka itu hukumnya mubah, boleh. Wa kadza ma jaa bihi syar' wa kadza ma jaa syar'u bihilli minad dam kalkabidi wattihal. Nah, jadi darah-darah yang tersisa di sela-sela daging, tulang ataupun urat, maka hukumnya adalah mubah. Nah, hukumnya adalah mubah. Jadi kalau seandainya antum mendapati atau makan ayam dan ternyata belum matang 100%, biasanya ada darah di tulang-tulangnya atau kelihatan. Maka yang seperti itu tidak mengapa, hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Yang diharamkan adalah darah yang mengalir tersebut. Ketika lehernya dipotong, ketika uratnya dirobek dan mengalir darahnya, barakallahu fikum, darah itulah yang disebut dengan dam al-masfuh, dan ternyata masih banyak tersebar darah yang seperti ini dan dikonsumsi oleh sebagian kaum muslimin. Nah, wa kadza ma jaa asy-syar'u bihillihi minad dam kalkabidi wattihal. Dan demikian pula jenis-jenis darah yang disebutkan di dalam syariat tentang kehalalannya, di antaranya adalah kalkabidi wattihal, seperti hati dan limpa. Nah, seperti hati dan limpa. Itu termasuk dalam kategori darah, akan tetapi dihalalkan. Dihalalkan kalkabidi wattihal. Nah, barakallahu fikum. Walahmul khinziri. Yang ketiga yang disebutkan di dalam ayat, daging babi. Li'annahu qadharun wa yataghadza 'ala al-qadurat wa lima darratihi al-balighah. Dikarenakan babi ini adalah hewan yang jorok, yang kotor. Dan dia mengenyangkan perutnya dengan dari benda-benda yang kotor. Makanannya juga kotor. Nah, makanannya juga kotor. Jorok. Nah, sangat jorok. Itu yang pertama. Yang pertama dia qadar, dia itu jorok atau kotor. Dan dia juga makanannya kotor. Walima darratihi al-baligoh. Dan juga dikarenakan berbahayanya daging babi yang mana tingkatnya itu sangat, sangat berbahaya. Walima darratihi al-baligh, sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Dan itu sudah diketahui bersama, baik mereka-mereka yang biasa mengkonsumsinya ataupun yang anti terhadap daging ini. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, yakni insiyuhu wa wahsyuhu, tentang daging babi, baik itu yang diternak ataupun yang liar, celeng. Wallahu ya'ummu jami'a jazai hatta syahm. Nah, baik yang diternak ataupun babi yang liar sana. Barakallahu fikum. Dan daging, penyebutan daging di dalam ayat itu ya'ummu jami'a jazaihi, itu mencakup semua jenis tubuhnya. Nah, semua jenis tubuhnya. Sehingga oleh karena itu diharamkan untuk diambil manfaat dari babi tersebut. Nah, baik itu kulitnya, rambutnya, nah, dagingnya, tulangnya, lemaknya, jami' ajza'ihi. Nah, seluruh tubuhnya diharamkan, mencakup. Jadi kalimat laham, nah, itu hanya perwakilan penyebutan saja. Nah, sama seperti bahasa kita, dari tadi saya enggak melihat batang hidungnya. Nah, barakallahu fikum. Tapi yang dimaksud adalah seluruh tubuhnya. Sehingga secara bahasa dan secara bahasa Arab pun juga demikian. Secara bahasa Arab pun juga demikian. Nah, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa wajhu rabbika, dan yang kekal adalah wajah Rabbmu. Apakah yang kekal itu wajah Rabb kita saja? La. Nah. Hatta syahm, bahkan sampai lemaknya. Sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi orang mengatakan bahwa yang diharamkan itu dagingnya, adapun lemaknya, tulangnya, ininya, itunya, itu tidak mengapa. Karena yang disebutkan di dalam Al-Qur'an hanya daging. Adapun yang lain maka boleh-boleh saja. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Nah, tidak dibenarkan. Sehingga oleh karena itu berkata Imam Ibnu Katsir, wal azhar anna al-lahm ya ummu jami'al ajza kama huwa al-mafhum min lughatil Arab. Maka yang jelas, yang lebih tampak, bahwa daging, penyebutan al-lahm daging, itu mencakupi seluruh bagian tubuhnya, sebagaimana ini yang dipahami dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab pun dipahami demikian. Wa minal uruf al-mutarrid, dan juga dari uruf. 6. Dari penilaian secara adat, dari penilaian secara kebiasaan yang berjalan dan berlaku demikian. Bahkan disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Buraidah Ibn Al-Khusayb Al-Aslami, Nabi SAW mengatakan, 6. Ini masih di dalam tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir berdalilkan dengan pernyataan beliau yang kita bacakan tadi dengan dalil ini. Nabi mengatakan, "Man la'iba bin nardashir fa ka'anna ma sabagha yadahu fi lahmil khinzir wa dahmihi." Barang siapa yang bermain dadu, maka sama saja dia mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya. Nah, fakaan nama sobagoya dahu filah milfinzir wadamihi. Seakan-akan dia mencelupkan, yang main dadu tadi, seakan-akan dia mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan atau darahnya dan darahnya. Nah, barakallahu fikum. Kenapa kita dilarang untuk main dadu? Nah, sebagian ulama diantaranya mengatakan karena di dalam permainan dadu itu mengundi nasib. Nah, iya, mengundi nasib. Dia dapat angka 2, angka 3, angka 5, barakallahu fikum, mengundi nasib. Itu diantara sebabnya. Sehingga oleh karena itu diharamkan. Dan masih banyak lagi sebab-sebab yang lain. Fa idza kana hadza tanfiru li mujarradil lamsi, nam. Fa idza kana hadza tanfir li mujarradil lamsi. Maka oleh karena itu juga anak-anak, nam, antum-antum yang punya anak itu yang main ular tangga, juga pakai dadu. Enggak boleh. Nam. Nabi mengatakan seakan-akan dia mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya. Fa idza kana hadza tanfir li mujarradil lamsi fa kaifa yakunu tahdid al wa'id al akid ala akli wa taghadhi bihi wa fihi dalalatun ala syumumil lahmi li jami'il ajza minasyahm wa ghairi. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan apabila tanfir, penyebutan atau larangan tentang main dadu itu disebutkan seolah-olah nam hanya sebatas nam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya dengan upaya tanfir yaitu membuat orang pergi dan lari dari permainan ini dengan permisalan bahwa perbuatan ini naam sama saja engkau mencelupkan atau memegang daging babi ataupun darahnya. Fakaifa yakunu tahdid alwa'id alakid ala aklihi wa taghaddi bihi. Lalu naam apabila menyentuhnya saja, naam menyentuh dan mencelupkannya saja dijadikan sebagai permisalan tentang perbuatan haram dari perbuatan haram, dan bahkan Nabi SAW mengupayakan orang-orang lari dari perbuatan ini dengan menyamakan perbuatan ini dengan menyentuhnya, menyentuh daging babi ataupun dan darahnya, barakallahu fikum, sehingga oleh karena itu memakannya dan mengenyangkan perut dengan benda ini tentu lebih-lebih diharamkan lagi. Dan juga di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa yang dimaksud dengan al-lahm, dengan daging, pada penyebutan lahmu khinzir itu mencakupi, barakallahu fikum, mencakupi seluruh tubuh dari babi tersebut, baik itu lemaknya ataupun yang lainnya. Bahkan disebutkan di dalam sahihain, di dalam sahih al-imam al-Bukhari dan Muslim, masih di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, nah beliau membawakan hadis innamallahu, ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, araita syuhumal maitah, wahai Rasulullah, apa pendapatmu dengan lemak bangkai? Nah, lemak dari bangkai apa saja? Fa innaha tutla bihas suhun wa tudhan bihal julud wa yastasbihu bihan nas. Faqala la huwa haramun. Nah, bagaimana dengan lemak bangkai? Karena itu dipakai untuk untuk melapisi kapal perahu-perahu dan untuk memiyaki kulit-kulit supaya tidak kaku dan beberapa manfaat yang lainnya dari lemak tersebut. Faqala la huwa haram. Bahkan Nabi mengatakan huwa haram. Naam, huwa haram. Barakallahu fikum. Untuk dimanfaatkan kepada hal-hal yang seperti ini saja tidak diperbolehkan bagian dari benda yang haram, apalagi untuk dikonsumsi. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam.